قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمعا إذا باع وإذا اشترى وإذا ابتدى. صحيح البخاري. خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجي. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بإذنه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المحضر والحمد لله الذي جمعنا بهذا الاجتماع وبهذه المناسبة وبهذا المجلس المبارك. إبا أن أجيك حضرة الله سبحانه وتعالى يوم هالظهر محمد رمي جوا هنبا-هنبانيا dengan keluhuran dan tiadalah yang lebih indah di dalam sepanjang kehidupan melebihi iman, melebihi kehendak untuk ingin dekat kepada Allah. Tidak ada kemuliaan dari semua kehidupan yang pernah hidup dari keturunan Adam, mulai Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam wa Sayyidatuna Hawa alaihi salam sampai manusia yang terakhir hidup di muka bumi. Tidak ada kehidupan yang lebih mulia dari kehidupan para pecinta Allah, orang-orang yang ingin dekat kepada Allah, orang yang ingin mencapai kesuksesan hakikat dari segenap kesuksesan, puncak dan akhir dari semua karir, jabatan-jabatan tertinggi dari semua jabatan, yaitu kedekatan kepada Allah di istana-istana kemewahan yang abadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sehingga mereka yang jiwanya dipenuhi dengan asyik dan rindu kepada Allah, dan itulah seindah-indah jiwa, mereka tidak lagi terpikirkan pedihnya neraka dan tidak lagi terpikirkan indahnya surga, tapi yang mereka dambakan adalah dekat dan dicintai Allah. Itulah yang mereka inginkan. Maka kita bertanya, kenapa sang Nabi selalu meminta surga dan minta jauh dari neraka? Apakah sang Nabi masih menginginkan surga dan masih risau pada neraka? Bukan itu maksudnya, tapi mereka para siddiqin dan mukarrabin mengetahui bahwa surga adalah tempat orang-orang yang dicintai Allah dan neraka adalah tempat orang-orang yang dimurkai Allah. Maka mereka meminta surga karena surga adalah tempat orang-orang yang dicintai Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menjamu kita di malam ini dengan mengumpulkan para malaikat yang menyaksikan setiap kehadiran tamu-tamu Allah di masjid-masjid. Dan orang yang duduk karena untuk beribadah kepada Allah, sehingga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, malaikat lam tazal yusalli ala ahadikum, tiada henti-hentinya malaikat bersalawat dan mendoakan kepada kalian ketika di antara kalian masih duduk di dalam masjid dalam keadaan suci atau masih duduk di tempat dia salat atau ibadah. Maka malaikat terus mendoakannya dengan doa Allahumma salli alaihi Allahumma arham. Wahai Allah, limpahkan baginya salawat dan kemuliaan sayangilah dia. Terus malaikat mendoakan dengan doa itu sepanjang kita masih duduk di majlis ini, di dalam istana keridhaan Allah di muka bumi. Betapa Allah memanjakan dan memuliakan kita. Dapat indahnya cinta Allah kepada kita, sehingga dikerahkanlah para malaikat untuk mendoakan orang-orang yang ingin dekat kepadanya, yang datang bertamu kepada istana keridhaannya, ke masjid-masjid atau ke tempat musalla atau ke tempat dia ibadah, walau hanya sejadahnya sendiri. Selama ia masih duduk di tempat itu, malaikat terus dan menerus mendoakannya. Sampailah kita pada hadis mulia di malam hari ini, riwayat Sahih Bukhari, rahimallahu rajulan sam'an ila ba'a wa ashtara wa qada. Kasih sayang Allah selalu berlimpah kepada seseorang yang apabila ia membeli dan menjual, dalam jual belinya selalu senang memaafkan, memudahkan dan mempermudah. Kalau yang membeli tidak terlalu sangat banyak menawar, kalau yang menjual tidak banyak terlalu menipu, tidak banyak terlalu mengambil untung dan tidak menipu pembelinya. Wa idza tala, dan ketika mereka saling melunasi utang-piutang, jika mereka punya utang kepada orang lain, dengan sifat baiknya ia datangi orang yang ia pinjam uangnya dan ia kembalikan dengan baik, dengan sopan dan mulia. Atau sebaliknya, jika ia orang lain berhutang kepadanya, maka ia meminta atau menagihnya pun dengan sopan dan baik. Orang-orang yang seperti ini dicintai Allah, disayangi Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wailul lil mutaffifin alladziina idza kaaluu 'alan naasi yastawfuun wa idza kaaluuhum aw wazanuuhum yakhsiruun ala yadhunnu haulaa'ika annahum mab'uudzuun li yawmin 'adziim yawma yaqoomu an-naasu li rabbil 'aalamiin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, celakalah orang yang berbuat zalim dalam timbangan perdagangan. Kalau mereka yang belanja, mereka minta timbangan itu seadil-adilnya. Jangan sampai ada berat yang lebih berat yang tidak satu sampai yang tertolimi. Wa idza talu ala man, jika mereka sendiri yang menjual, maka mereka mengurangi timbangannya. Celakalah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka tidak mengira bahwa mereka kelak akan berdiri di satu hari yang sangat dahsyat? Yaumin azim yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Hari yang sangat agung, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu berdiri satu persatu menghadapnya. Di saat itu betapa meruginya para pedagang yang berbuat zalim. Kalau mendzalimi timbangan saja seperti itu, bagaimana mendzalimi menjual dengan penipuan? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menuntun kita pada seindah-indah tuntunan kepada semulia-mulia bimbingan, dan inilah bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik orang yang beramal. Jika beliau sallallahu alaihi wasallam meminjam kepada orang lain, mestilah beliau sendiri yang mengembalikannya atau dengan sebaik-baik cara. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam meminjam uang kepada seorang Yahudi, seorang yang di luar Islam. Maka orang Yahudi itu, padahal sudah tahu Rasulullah itu orang yang amanah, masih meminta jaminan. Rasulullah beri jaminan baju besinya. Untuk apa uang itu? Untuk menjamu tamunya. Demikian indahnya budi pekerti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah orang yang paling sempurna akhlak. sehingga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika beliau berjalan menemukan sebutir korma. Di jalan terjatuh di tanah, seraya mengambilnya dan berkata, "Laula antakuna sadaqah la akartuha." Kalau bukan takut karena ini kurma sadaqah, karena sadaqah tidak boleh dimakan oleh Rasul, oleh muslimin lainnya. Kalau karena bukan takut kurma ini kurma sadaqah, aku akan memakannya, kata sang Nabi. Jadi menghargai rizki yang ada di muka bumi, yang asal muasalnya dari Allah. Ini hukumnya luqatah. Luqatah adalah temuan barang yang tidak berharga. Jadi kalau kita menemukan barang yang tidak ada harganya, boleh diambil. Tapi kalau barang yang berharga, tidak boleh diambil. Waktu penantian adalah 1 tahun. Kalau barang itu barang berharga, diambil, dipegang saja, dicari orang pemiliknya, atau diumumkan selama 1 tahun. Kalau 1 tahun tidak datang juga pemiliknya, boleh dipakai, tapi kalau pemiliknya datang harus dikembalikan atau diganti dengan uang. Demikian hadirin hadirat, barang temuan. Ini kita keluar dari pembicaraan ini, sudah sangat banyak laporan bahwa para pencopet selalu ikut hadir di majelis ini. Subhanallah, orang datang untuk niat berbuat baik, kau datang niat untuk mendzalimi orang yang berbuat baik. Tidak terpikir di hati saya, di majelis mulia seperti ini ada orang yang datang sengaja niat untuk mendzalimi dan berbuat jahat kepada orang-orang yang datang untuk kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbayangkan dendamnya Allah kepada kehidupan mereka dunia dan akhirat. Semoga Allah melimpahkan kepada mereka hidayah. Tidak terbayangkan kemarahan Allah dan kemurkaannya terhadap mereka yang mendzalimi para tamunya. Orang datang ke ngaji, pulang dan tidak bawa handphone lagi, handphonenya lenyap. Karena sudah ada orang-orang tertentu yang ingin mengambil handphonenya. Subhanallah, tobatlah wahai kau yang berniat berbuat jahat di majelis ini, karena bala dan musibah akan datang padamu, kemiskinan, kehancuran di dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan pada mereka hidayah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian sang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'i min ayna ma akhadha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang satu masa kepada manusia ini di mana ia tidak peduli lagi apa-apa yang masuk kepadanya, am minal halal am minal haram. Apakah dari hal yang halal atau dari hal yang haram, ia sudah tidak lagi membedakan mana itu halal, mana itu haram. Dan datang masa itu, kata sang Nabi, dan masa itu telah datang kepada kita. Hadirin hadirat, inilah masa pembenahan bagi kita, inilah pemuda kita dan majlis kita yang selama ini Allah Subhanahu wa taala memberikan inayah selalu semoga kepada kita, untuk semakin memakmurkan majlis-majlis kita, majlis-majlis mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memakmurkannya, amin Allahumma amin, dan menjadikan orang-orang yang hadir ini dalam kemakmuran dunia dan akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika bagaimana indahnya sang Nabi memberikan tarbiyah kepada para sahabat dengan seindah-indah tuntunan. Abdullah bin Amr bin Al-As alaihi maridwanallah, sampai kabar kepada sang Nabi bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As ini malam, sepanjang malam sholat malam sambil membaca Al-Quran, siang hari puasa, tiap hari ia lakukan begitu. Maka Rasul memanggil, apakah engkau betul di malam hari berapa banyak kau membaca Al-Quran? Ia berkata, aku khatam Al-Quran setiap malam ya Rasulullah, setiap malam khatam Al-Quran. Lalu siang hari, siang hari aku puasa setiap hari ya Rasulullah. Rasulullah berkata, la taf'al, jangan kau perbuat. Bacalah Al-Quran satu bulan sekali khatam, satu hari satu juz. Itu yang terbaik, yang paling sunnah untuk kita, orang-orang yang punya kesibukan dan lain sebagainya, disunnahkan untuk membaca satu juz satu hari jika mampu. Rasul mengajari demikian. Satu bulan sekali khatam Al-Quran dan berpuasalah tiga hari setiap bulannya. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, ya Rasulullah, inni utiku akhtar min dhalik, aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Maka Rasul terlihat wajahnya berubah, sudah diberi saran, malah didebat saran sang Nabi. Maka Rasul berkata, kalau begitu satu minggu tiga hari puasa. Ya Rasulullah, aku bisa lebih dari itu. Terus yang meminta dan meminta, sampai akhirnya Rasul berkata, kalau gitu sehari puasa, sehari tidak puasa Nabi Daud, dan tidak ada yang lebih dari itu. Maksudnya Rasul tidak memberi izin untuk puasa yang lebih dari puasa Nabi Allah Daud, yaitu sehari puasa dan sehari tidak, besoknya puasa, besoknya tidak, itu sudah puasa yang terbanyak bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sampai tak lama kemudian Rasul SAW wafat, dan sampai khilafah, sampai Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan hadis ini jauh setelah wafatnya Nabi, saya berkata, ya laitani gabiltu rukhsatan Nabi, coba kalau aku terima saran-saran Nabi itu dari awal. Jangan sampai, apa artinya ibadahku yang sedemikian banyak kalau seandainya ibadahku itu menyinggung perasaan Rasulullah SAW. Ya laitani gabiltu rukhsatan Nabi, coba kalau dari awal aku terima saran-saran Nabi sehingga sang Nabi gembira padaku, sehingga sang Nabi menyayangiku karena menerima wasiatnya, coba itu jauh lebih berharga dari ibadahku yang beribadah ibadah sunnahnya, walau ia berjuang dengan puasa Nabi Allah Daudnya atau berjuang dengan amalan ibadah lainnya, belum tentu ia menemukan kesempatan menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan keberkahan dalam perkumpulan ini. Saya tidak panjang lebar menyampaikan tausiah, mengingat Habib Abbas bin Muhammad bin Salim bin Abi, semoga limpahan rahmat dan keberkahan kepada beliau. Saya juga merasa tidak pantas berbicara di sini menyampaikan tausiah di hadapan beliau, kan, tapi karena imtial amr wa mahabbatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita sendiri, semoga Allah memuliakan hari-hari kita, mengangkat derajat kita, menyingkirkan segala kesulitan kita dan menjauhkan kita dari musuh-musuh kita. Rabbi lindungi kami dari segala kemungkaran, Rabbi lindungi kami dari segala dosa, Rabbi lindungi kami dari segala kesulitan, Rabbi lindungi kami dari segala musibah, Rabbi lindungi kami dari segala kejahatan, Rabbi lindungi kami dari segala kemungkaran, ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai yang Maha Berhak dicintai, wahai yang Maha Suci, wahai yang Maha Luhur, wahai yang Maha mengangkat keinginan untuk berbuat keji, angkat keinginan dari sanubari kami segala sifat yang hina, segala keinginan yang kau murkai, gantikan dengan hal-hal yang kau ridai. Fakulu jami'an, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya عليها نحيا ولها نموت ولها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين.